الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا masuk ke dalam bulan Ramadan itu lain permasalahannya, tujuan atau adanya matahari, bulan dan seluruhnya itu adalah untuk membantu kita untuk menghitung bulan dan tahun, itu lain lagi. Untuk masuk ke dalam Ramadan itu sudah ditentukan oleh Nabi, yakni dengan cara melihat, ya, melihat atau disebabkan kita melihat hilal. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan hal yang demikian kecuali untuk kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah rinci ayat-ayat itu untuk orang yang agar untuk kaum yang berilmu mengetahui. Wa qala ta'ala dalam surah Fussilat ayat 37, min ayatihi al-lail wa an-nahar wa asy-syams wa al-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Janganlah kalian sujud untuk matahari dan tidak juga untuk bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan benda-benda tadi jika kalian beribadah kepadanya. Salatul kusuf sunnatun muakkadatun bittifaqil ulama. Status atau kedudukan dari salat kusuf itu adalah sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah, dia tidak sampai kepada wajib, namun dia juga tidak berada di posisi sunnah begitu saja, enggak, tapi muakkadah, ditekankan, yakni selama masih sanggup atau bisa melaksanakan, kerjakan, jangan ditinggalkan. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Daliluha as-sunnat thabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sunnah yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat kusuf itu solat gerhana sunnah muakkadah, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wal kusufu ayatun min ayatillah. Gerhana itu adalah sebuah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Gunanya apa? Yukhawwifullahu biha ibadahu. Allah berikan rasa takut pada hamba dengan tanda-tanda tersebut. Qala ta'ala wa ma nursilu bi ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus ayat tanda-tanda kebesaran itu kecuali untuk memberikan rasa takut Coba siang bolong langsung hitam. Mungkin adanya informasi itu kurang apa namanya? Ya malahan bukan rasa takut, tapi malahan siap-siap untuk nonton. Ya. Coba terjadinya ya, apa? Saudara-saudara kita yang berada di Semeru kemarin. Jam 4 siang kayak malam gelap gulita. Nah, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang terjadi? Rasa takut, cemas. Ya, ada rasa takut. Nah, ini enggak dijadikan sebagai ajang tontonan. Saya enggak tahu nih kalau terjadi kiamat gimana, mau ajang tontonan juga. Enggak ada rasa takut. Ya. Walamma kasafat asy-syamsu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari tertutup, yakni terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja ila al-masjid musri'an fazi'an. Nabi keluar ke masjid bergegas, fazi'an, dengan rasa cemas. Ya, yajurru thawbahu fa shalla bin-nas, dengan menarik bajunya, bahwa orang jameh ya tergesa-gesa, ini kejadian apa ini? Fa shalla bin-nas, Nabi mengimami manusia. Wa akhbarahum, Nabi memberitahukan kepada mereka, annal kusufa ayatu min ayatillah, bahwasanya gerhana itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yukhawifullaha bihi ibadah, Allah memberikan rasa takut pada hambanya dengan tanda-tanda itu. Wa annahu qad yakunu sababa nuzuli azabim binnas, tanda kebesaran ini ya boleh jadi itu sebab turunnya azab. Ya. Wa amara bima yuziluhu, dan Nabi memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan azab itu. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Semeru itu juga harus seharusnya itu yang dilakukan, berdoa, bukan bikin syirik, bukan menanam kepala kerbau, ya menyembelih kerbau itu mola balak, tidak, tapi harus mengerjakan sholat dan melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan azab itu. Fa amara bis salati 'inda husulihi wad du'ai wal istighfari was sadaqati wal 'itqi wa ghairi dhalika min al a'mali salihah hatta yankashifa ma bin nas. Karena Nabi memerintahkan untuk mengerjakan salat ketika terjadinya hal demikian. Disuruh doa, disuruh beristighfar, banyak bersedekah, memerdekakan budak. Ya sekarang enggak ada budak lagi. Gimana caranya? Udah banyak bersedekah. Karena kalau kita lihat memerdekakan budak itu adalah dengan cara bersedekah. Dan yang lainnya amal soleh yang dilakukan supaya terhindar. Hatta yang kasyifa binnas, sampai tersingkap, menjauh, hilang dari manusia. Nah, di sini bisa kita mengetahui bahwa amal soleh itu bisa menghilangkan azab, bencana. Dan sebaliknya, maksiat dan dosa mengundang azab. Fafil kusufi tanbihun linnasi wa takhwifun lahum liyarji'u ilallahi wa yuraqibuhu wa yuraqibuhu. Di dalam gerhana tersebut terdapat di dalamnya peringatan untuk manusia, tanbih, mengingatkan. Dan takhwif, ya, munculkan rasa takut pada diri mereka agar mereka kembali kepada Allah dan selalu muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu fil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dahulu, ya'taqiduna annal kusufa innama yahsulu 'inda wiladati 'azimin aw mauti 'azimin. Mereka meyakini bahwa gerhana itu hanya terjadi ketika adanya orang yang agung, orang yang besar, orang yang memiliki kedudukan, yang lahir atau yang meninggal. Ya, ada sebagian keyakinan juga kalau misalkan hujan panih, sialnya pemuka yang mati kok. Itulah keyakinan hampir mirip dengan keyakinan jahiliyah. Ya. Sebenarnya itu tidak ada hubungan sama sekali. Fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal i'tiqad. Keyakinan itu Nabi gugurkan, Nabi batalkan. وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. Lalu Rasulullah jelaskan hikmah yang Allah berikan pada kejadian gerhana tersebut. Ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim min hadits Abi Mas'ud Al-Ansari qala kasafat asy-syamsu yawma mata Ibrahim ibn Muhammad ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari bahwasanya matahari terjadi gerhana atau terjadi gerhana matahari pada hari wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Ya, yang ibunya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Faqala an-nas. Manusia berkata pada saat itu, kasafat asy-syamsu li mauti Ibrahim. Matahari terjadi gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Matahari dan bulan itu dua tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kasifani la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidaklah terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat hal itu, fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Bergegaslah dengan rasa cemas, ya, kepada berzikir kepada Allah dan salat. Wafi hadis yang akhir, dalam hadis yang lain, dalam sahihain juga, Bukhari Muslim, fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Berdoalah kepada Allah, salatlah sampai tersingkap. Injali terang. Tidak ada lagi, ya, yang menutupnya. Wa fi sahih Bukhari, dan sahih Bukhari dari Abi Musa qal hadhihi al-ayatul lati yursilu Allahu la takunu limauti ahadin wala lihayatihi walakin yukhawifu Allahu biha ibadahu فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Musa Asy'ari, ini ayat-ayat atau tanda-tanda yang Allah kirim tidaklah disebabkan atau tidaklah ada karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Akan tetapi Allah kirim untuk memberikan rasa takut dengan hal itu kepada hamba-hambanya. Maka apabila kalian melihat hal yang demikian, syai'an min dzalik, ada sedikit dilihat dari hal yang seperti itu, fafza'u ila shalah, segera dengan rasa cemas ya pergi berzikir kepada Allah, berdoa dan beristighfar. Fallahu ta'ala yajri ala hataini ayataini azimataini syamsi wal qamar al-kusuf wal khusuf. Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan pada dua tanda yang besar ini, matahari dan bulan, yaitu gerhana. Ya, gerhana. Al-kusuf wal khusuf, itu dua-duanya gerhana. Ada yang mengatakan kusuf gerhana yang matahari, khusuf adalah gerhana bulan. Untuk apa gunanya? Liya'tabiran ibadu, agar hamba-hamba itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Liya'lamu annahuma makhluqatani yatra'u alaihima an-naqsu wat-taghayyuru ka ghayrihima min al-makhluqat. Agar mereka mengetahui bahwasannya matahari dan bulan itu adalah makhluk. Yatra'u alaihima an-naqsu wat-taghayyuru. Terjadi pada keduanya kekurangan. Apa yang kurang? Seharusnya full, taunya gelap. Wa taghayyur, perubahan. Ya, terjadi perubahan. Ka ghairihim min makhluqat, sebagaimana makhluk yang lain juga. Ada kurangnya, ada perubahan-perubahan. Liyadulla ibadahu bidzalika ala qadratihi at-tama wa istihqaqihi wahdahu lil ibadah. Agar menunjukkan kepada hambanya hal yang tadi atas kekuasaan Allah yang sempurna dan atas hak yang sempurna untuk Allah pelaksanaan ibadah kita kepadanya. Jadi enggak bisa diberikan ibadah kita kepada matahari dan bulan sebagaimana sebagian orang. Ya, ada orang yang mengibadati matahari. Ketika ditanya kenapa? Oh, karena dia memberikan kehidupan. Tanpa matahari kita enggak bisa hidup. Ya. Sebenarnya enggak benar. Ya, kenapa? Secara logikanya aja. Di kutub 6 bulan enggak ada terbit matahari. Ya, 1 tahun itu 1 hari dia bagi dia. 6 bulan malam, 6 bulan siang. Ya. Jadi 1 tahun itu siang malam itu. Kalau seandainya matahari itu adalah sumber kehidupan, ya tentu enggak ada yang hidup di sana. Kalau pada malam 6 bulan itu. Tapi itu anggapan sebagian orang. Sehingga dia melakukan ya, sujud kepada matahari. Makanya kita juga tidak boleh melakukan ibadah pada waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Bagian dari waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat mutlak. Maka ibadah itu semuanya hak Allah. Matahari adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Enggak ada haknya untuk memberikan ibadah kepadanya. Yang berhak untuk ibadah adalah yang menciptakan makhluk. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini yang sudah kita terjemahkan tadi. Karena boleh jadi dengan kondisi itu katanya ada ya Cina bikin matahari. Satu cuma dibikin matahari. Di Indonesia banyak matahari. Tapi Allah musta'an ya. Waktu salatul kusufi, pelaksanaan waktu ya, waktu pelaksanaan salat kusuf, mimtida'il kusufi ila tajalli, mulai terjadinya kusuf gerhana sampai dia terang. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, fa idza raaitum ay syai'an min dzalik, yakni sedikit dari gerhana itu, fasallu, maka salatlah. Berarti walaupun tidak full ya, tidak penuh, tapi terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Maka ini karena kita bisa melihatnya. Tapi kalau tidak terjadi perubahan gimana? Misalkan gerhananya enggak kena kita, tapi tetangga ada kena. Ya enggak perlu kita sholat. Sholat kita itu ketika memang gerhana itu terjadi pada kita. Mulai kita melihat terjadi perubahan, ya, kita sholat sampai dia tersingkap, terbuka lagi. Wa fi haditsin akhar, wa idza ra'aytum syai'an min dzalik fasallu hatta yanjali. Ya, rawahu Muslim. Apabila kalian melihat sedikit dari itu, apapun yang anda lihat dari gerhana itu, maka sholatlah sampai dia tersingkap kembali, terbuka. Wala tuqda sholatul kusufi ba'da tajalli. Sholat kusuf ini tidak bisa diqadha setelah tersingkapnya. Kenapa? Lifawati mahalliha, karena waktunya atau tempatnya sudah terlewatkan. Ya. Fa in tajalla al-kusufu qabla an ya'lamu bihi lam yusallu lah. Kalau seandainya gerhana ini sudah selesai, ya, sebelum dia mengetahui, maka tidak perlu kerjakan sholat. Tadi terjadi gerhana katanya kan, sudah, ya, nggak perlu lagi kita mengqadanya. Wassalatu asifatu salatu kusuf, sifat atau tata cara pelaksanaan salat kusuf. An yusalliya raka'ataini yajhara fihima bil qira'ah ala sahih min qawlil ulama. Salat dua rakaat dijaharkan bacaan ya di dalam dua rakaat tersebut. menurut yang terkuat, yang tersahih dari dua pendapat ulama. Ya, ini maksudnya berarti ada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu dijaharkan, tapi yang kuat adalah dijaharkan. Wa yaqra fi raka'atil ula al-fatihata wa suratan tawilatan ka suratil baqarati aw qadriha thumma yarka'u ruku'an tawila. Dia baca pada rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, ya, seperti surah Al-Baqarah atau yang seukuran dengannya. Kemudian dia rukuk, rukuk yang lama, mengimbangi berdirinya, ya. Sumair fa'ara asah, lalu dia angkat kepalanya dari ruku, dia mengatakan wa yaqul sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, ya, ka ghairiha minas salawat, yang lain lagi, yang seperti salat-salat yang lain. Thumma yaqra al-fatihata wa suratan tawilatan duna al-ula, kemudian dia baca al-fatihah lagi. Ya, berarti sami'allahu liman hamidah. Tidak perlu dia membaca cuma cukup sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Lalu dia sambung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Ya. Kemudian dia membaca surat yang panjang tetapi lebih pendek dari bacaan yang pertama, yakni seukuran surat Ali Imran. Kalau Al-Baqarah hampir 2,5, ya, 2,5 juz. Kalau Ali Imran kurang lebih 1 juz lebih sedikit kalau dikumpulkannya. Summa yarka'u fa yutilu ruku'a, dia ruku, dia perpanjang rukunya, wa huwa dunar ruku'il awwal, tapi dia lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Jadi seakan-akan dia imbangi berdiri yang lama diikuti dengan ruku' yang lama, berdirinya agak pendek dari yang sebelumnya, ruku'nya juga pendek dari sebelumnya. Summa yarfa'u ra'sah, kemudian dia angkat kepalanya, dia mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawa mil as-samaa wa mil as-samaa wa mil al-ardi wa mil al-maa wa mil ama syi'ta min syai' ba'du. Bacaan yang biasa. Summa yasjudu sajadataini tawilataini, kemudian dia sujud dengan dua kali sujud yang panjang. Dua sujud ini dipisahkan oleh duduk di antara dua sujud. Wala yutilul julusa baina sajadatain, duduknya enggak lama. Rukuk dia, sujud dia lama, kemudian dia Allahu Akbar duduk, ya, dia baca Allahumma ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli tiga kali, boleh, atau yang ighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, boleh juga. Setelah itu sujud lagi, sujud yang lama. Thumma yusalli ar-raka'ata ats-tsaniyata kal ula biruku'aini tawilaini wasujudaini tawilaini. Dia kerjakan lagi rakaat yang kedua seperti pada rakaat pertama, dua kali ruku' yang panjang, kemudian dua kali sujud yang panjang. Mithla ma fa'ala fi raka'atil ula, berarti dia berdiri lagi, dia baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang tapi lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian dia ruku, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kemudian dia ulang lagi Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian dia baru seterusnya. Hadi sifatu salatul kusuf kama fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tata cara pelaksanaan salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ruwiya dhalika anhu min turuqin ba'dha fi sahihain. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi dari jalan-jalan atau jalur-jalur hadis yang banyak, sebagiannya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Minha di antaranya ma rawat Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah fa qama fa kabbar wassaffa an-nas wara'ah. Sesungguhnya matahari terjadi gerhana pada zaman Nabi, lantas beliau berangkat, yakni keluar, maksudnya pergi ke masjid. Beliau berdiri bertakbir dan sahabat di belakangnya bersaf. Faqatara Rasulullah SAW qira'atan tawilatan. Beliau membaca bacaan yang panjang. Faraka'a ruku'an tawilan. Beliau ruku dengan ruku yang panjang. Thumma rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Kemudian beliau mengucapkan itu ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku. Thumma qama faqtara'a qira'atan tawilatan. Hiya adna min al-qira'atil ula. Lalu dia kembali mengulang bacaan yang panjang tapi lebih singkat dari yang sebelumnya, bacaan yang pertama. Tsumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna min ruku'il awwal. Kemudian beliau bertakbir, beliau ruku yang panjang tapi lebih pendek dari yang sebelumnya, yang ruku yang pertama. Tsumma qala sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, tsumma sajada, tsumma fa'ala fi rak'ati tsaniyah mithla dhalik hatta istakmala arba'a rak'atin wa arba'a sajadatin wanjallat asy-syamsu qabla an yansarif. Muttafaqun alaih. Beliau lakukan seperti itu pada rakaat yang kedua sehingga salatnya beliau menyempurnakan 4 kali ruku 4 sujud dan matahari tersingkap sebelum beliau selesai dari mengerjakan sholat. Ya, muttafaqun alaih. Taib. Wa yusannu, disunatkan, antusalla fi jama'atin, dikerjakan solat ini berjamaah. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi. Wa yajuzu antusalla furada kasair nawafil lakinna fi'laha jama'atan afdal. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri sebagaimana solat sunat yang lain, tapi mengerjakannya dengan berjamaah itu lebih afdal. Nah, ini solat sunat. Solat sunat di sini adalah solat sunat muakkadah dan dianjurkan berjamaah. Ya, sendiri-sendiri boleh, boleh. Ya. Wa sanna an ya'idha al-imamun nasa ba'da salatul kusuf. Disunatkan imam memberikan nasihat, khutbah, ya, kepada manusia setelah mengerjakan solat tersebut. Wa yuhadzirahum min al-ghaflati wal-ightirari wa ya'muram bil-ikthari min ad-du'a wa istighfar. Apa isi dari khutbahnya adalah mengingatkan mereka dari kelalaian dan dari ightirar, ke rasa ketertipuan, ya, tertipu dengan dunia, dan memerintahkan mereka untuk memperbanyak doa dan istighfar. itu nasihat, kandungan nasihatnya ya. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa wanjallat asy-syams فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. عائشة mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, yakni berakhir keluar dari salatnya, waqad injallat asy-syams, matahari sudah tersingkap. Beliau berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada manusia, memuji Allah dan memujanya, menyanjungnya. Lalu Nabi mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat atau dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang atau kelahirannya. Apabila kalian melihat itu, maka berdoalah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Ya, jadi kalau ada bencana-bencana, kita doa, kita bertakbir, ya, kita sholat, kita bersedekah. Fa'intahat sholat qabla yanjali al-qusufu, dzakara Allah wa da'ahu hatta yanjali. Kalau seandainya sholat sudah selesai, imam assalamualaikum, masih gelap, nah, ya. Maka tetap berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah sampai tersingkap gerhana tadi. Wala yu'idus shalah, tidak perlu dia mengulang salat. Masih lama mah. Salat alik tak alik? Tidak. Manfaatkan dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Fa idzan jalal kusufu wa huwa fi shalah, apabila tersingkap gerhana sementara dia dalam solat, atammaha khafifatan, dia sempurnakan solatnya sampai selesai, tapi diringankan. Ya, kalau sudah, ada yang memberitahu, sudah berakhir gerhananya, ya sudah, dia ringankan bacaannya, ya, kemudian dia sempurnakan solatnya. Wala yaqta'uha, tidak boleh dia potong. Arti maksudnya dia batalkan, sudah habis, sudah kita keluar aja langsung, enggak. Tapi dia pendekkan bacaannya, kemudian dia sempurnakan sampai dia tasyahud dan kemudian dia salam. Ya qauli ta'ala wala tubtilu amalakum, sebagaimana firman Allah, janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Fas-salatu takunu waqtal kusufi liqaulihi hatta yanjali wa qaulihi hatta yukshafa ma bikum. Solat itu terjadi pada waktu terjadinya gerhana. Ya, solat itu terjadi pada waktu atau dilakukan pada saat terjadi gerhana, karena berdasarkan hatta yanjali, sampai dia tersingkap, atau hatta yukshafa mabikum, sampai dihindarkanlah apa yang ada pada kalian. Baik, kita solat dulu, azan dulu. Ya, silakan, dah masuk waktu. Kita sambung sedikit, tinggal satu paragraf setelah azan. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد ركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. شيخ الإسلام تيمية يعني mengatakan gerhana itu masanya terkadang panjang, terkadang pendek, sesuai dengan keadaan gerhana itu. Terkadang terjadi gerhana total seluruhnya, terkadang separuh, terkadang sepertiga. Ya, apabila gerhana total, fa idza azuma kusuf, apabila gerhananya total, maka dipanjangkan solat sampai-sampai membaca surah Al-Baqarah, ya, dan yang semisalnya pada rakaat pertama. Dan setelah ruku yang kedua, ya qra' biduni thalik, ya, setelah ruku bacaan yang kedua itu dibaca di bawah, tidak seperti yang pertama. Waqad ja'atil ahadith, hadis-hadis yang sahih telah mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang demikian. Wa syuri'a takhfifuha li zawalis sabab, disyariatkan untuk meringankan salat tersebut atau mempercepatnya jika atau disebabkan penyebab atau faktor menyebabkan salat itu sudah hilang. Salat itu kenapa? Karena adanya kusuf. Kalau tidak ada kusuf, berarti selesaikan salat secepatnya. Wa kadza idza 'ulima annahu la yatul, ya, begitu juga kalau seandainya, atau idza 'alima annahu la yatul, begitu juga kalau seandainya mengetahui bahwasanya gerhana ini enggak panjang, maka bacanya dipercepat atau diperpendek, itulah. Kadang gerhana matahari ada yang cepat, ya, ada yang lambat. Begitu juga kalau bulan agak lebih panjang ya daripada matahari. Wa in khaffa qabla shalah syara'a fiha wa awjaz. Kalau seandainya ya ringan sebelum sholat, dia mulai sholat di dalamnya dan dia pendekkan. Ya, ini maksudnya sudah mulai agak gelap, tapi dia tahu bahwasanya ini adalah pendek, tidak terlalu lama, maka dia percepat. Wa 'alaihi jamaahiru ahli ilmi. Di atas pendapat yang tadi itulah pendapat yang dipakai oleh mayoritas ulama. Li'anna syuri'at li'illatin. Karena solat ini disyariatkan karena satu sebab. Ilat ya. Waqad zalat, sebab itu sudah hilang. Wa in tajalla qablaha lam yusalli. Kalau seandainya gerhana itu sudah terbuka sebelum dia mengerjakan sholat, maka tidak perlu dia mengerjakan sholat. Nah, ini adalah ringkasan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Syekh mencantumkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian, kajian kita tentang sholat kusuf sudah berakhir. Berarti sholat kusuf ini adalah sholat zatul asbab, yang memiliki sebab. Maka boleh kita mengerjakannya pada waktu-waktu yang dilarang. Terjadi gak gerhana pada waktu yang dilarang? Tengah matahari ya. Ada gak gerhana pada pagi? Tapi gerhana sebelum terbenam mata bulan ada. Terjadi gerhana sebelum atau mendekat kepada sholat subuh. Nah, tentu gak mungkin kita sholat gerhana dulu, tapi sholat subuh. Setelah sholat subuh baru kita mengerjakan sholat gerhana. Nah, karena sholat ini kita kerjakan karena ada sebab. Sementara hadis yang lain mengatakan bahwa tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Nah, ini adalah sholat yang memiliki sebab. Ketika sebabnya ada, sholatnya ada. Ya. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Jika malam dan hampir mau tidur, tiba-tiba tersentak karena teringat kesalahan di masa lalu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kalau kesalahan yang telah masa lalu gak bisa diperbaiki, memang benar. Gimana yang kesalahan sudah terjadi mau kita perbaiki? Ya. Dan terkadang timbul rasa tidak mampu memaafkan diri sendiri, bahkan pikiran buruk untuk akhirnya muncul. Ya, pikiran buruk pun akhirnya muncul. Bagaimana cara menghilangkan itu semua? Lupakan. Susah lupakannya, gitu kan? Berdoa kepada Allah. Ya, itu manfaat lupa. Ya, ada enggak faedah lupa? Jadi lupa itu nikmat. Betul enggak? Lupa itu nikmat, tapi kalau suka pelupa anda nikmat lah. Ya, jadi kekurangan jadinya. Pertama kita ingat, jangan kita putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha Ghafurur Rahim. Hah? Wahai hambaku, katakan Muhammad, wahai hambaku, yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, seberapakah dosa kita? Ya, Allah akan mengampuni. Maka hendaklah kita kembalikan keyakinan kita ini, bahwasanya kita berharap doa dosa kita diampuni. Kalau dosa itu ingat agar kita kembali beristighfar kepada Allah, itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya ingat dosa ini menyebabkan kita terlena, kemudian menjauh dari Allah, tidak mau berzikir, tidak mau berdoa, tapi kita hasrah, kita menyesali, ya, penyesalan yang tidak berujung, gitulah. Wah, ini khawatir dimasuki oleh syaitan nih. Setiap kita ingat, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Ya, bertekad untuk tidak mengulang kembali, perbanyak ibadah kita, diatkan, ya, tingkatkan amal soleh kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya menyesali sampai kita merasakan bahwasanya kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Allah saja memaafkan dosa kita, kok kita yang tidak bisa memaafkan dosa kita? Ya, itu kesalahan kita. Allah aja memaafkan dosa. Ya. Nah, ini kalau tidak juga bisa, harus dikoreksi diri kita. Ya, koreksi diri kita. Jangan-jangan ya berhubungan dengan keyakinan kita, akidah kita yang perlu kita perbaiki. Ustaz, kenapa saat awal-awal mengetahui sunnah timbul rasa ujub? Wah, ini harus diperbaiki diri kita. Ya, tidak boleh kita merasa ujub pada diri kita, itu adalah sifat yang jelek. Seharusnya ketika seorang sudah mengetahui sunnah, dia harus tunduk, tawadhu, ya, dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberinya hidayah untuk mengikuti sunnah, bukan ujub. Ya, wallahu a'lam. Ana izin bertanya, apakah bentuk kemunafikan saat ana bekerja menggunakan pakaian yang tidak disyariatkan, celana, tetapi pada libur bekerja ana memakai pakaian syar'i? Wallahu a'lam. Ya. Coba kita timbang-timbang sendiri diri kita. Kalau seandainya pekerjaan kita menyebabkan kita seperti itu terus, yang menghalang kita untuk taat lebih sempurna kepada Allah, nah, ini harus kita pertanyakan pada diri kita. Pada saat kita bekerja, iman kita berkurang malahan. Tidak siap menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, di sini perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari agama kita ini. Wallahu a'lam. Jika gerhana berlangsung saat waktu sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumatnya mana dulu, gerhana atau sholat Jumat? Sholat Jumat lah dulu. Sholat Jumat adalah fardu, sholat kusuf adalah sunat. Ya, maka jangan didahulukan sunat daripada yang wajib. Ya, dulukanlah yang wajib. Apabila terjadi gerhana bulan dan kita mendapatkan info bahwa malam itu akan terjadi gerhana, tapi kadarullah ternyata kita tidak dapat melihat gerhananya karena tertutup awan yang tebal atau awan hujan, apakah kita tetap melaksanakan sholat kusuf? Apakah di daerah kita itu terjadi gerhana? Kalau iya, mau lihat atau tidak lihat, kita sholat gerhana. Ya kadang-kadang memang sudah gerhana kok, makanya enggak bisa kita melihatnya. Apa yang dilihat malam hari? Ya. Kita lihat kadang-kadang memang seperti awan. Ya. Seperti awan, dia tidak awan. Jadi, kalau seandainya ada informasi bahwasannya di daerah kita ini memang terjadi gerhana, maka kita melaksanakan sholat gerhana. Maksud tadi apabila kalian melihat sedikit itu artinya meyakini bahwasanya itu memang terjadi, itu maksudnya. Ya, kalau hujan lebat terjadi gerhana, gimana? Ya tetap kalau memang iya terjadi gerhananya, sini kita laksanakan. Ketika anda keluar dari masjid lalu anda menemukan beberapa sandal yang mirip dengan sandal anda. Yang bingung menentukan mana sandal anak, lalu anak pilih salah satu di antara. Berapa hari sudah itu anak baru sadar sandal yang anak pilih beda ukuran dengan sandal anak. Bagaimana hukum sandal itu? Kembalikan sandalnya. Ya, sudah jelas dari awal ketika bingung kita tidak tahu nih. Ya, nah setelah itu kita keluar kembalikan. Ya, kita kembalikan sandal itu. Loh kan sandal saya dibawanya. Ya, kalau dibawanya dia salah. Kalau kita bawa sandal itu kita salah juga. Kan tidak ada transaksi di sana. Ya, kecuali kalau ada transaksi. Jadi biarin aja. Ya, kembalikan tempatnya. Kita tidak memakai barang yang bukan milik kita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang makmum ketika imam telah selesai membaca Al-Fatihah, tapi makmum tersebut belum selesai membaca Al-Fatihah? Apakah langsung ruku ikut imam atau menyempurnakan Al-Fatihah? Dan apakah sholat saat berjamaah harus dikumandangkan iqamat? Jika seandainya makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam sudah ruku, maka makmum harus ruku bersama imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imam yutamma bihi, imam itu dibuat untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila dia bertakbir, matakbirlah makmumnya. Apabila imam ruku, maka rukuklah imamnya. Rukuklah makmumnya. Ya, walaupun Al-Fatihahnya tidak selesai. Kemudian apakah setiap kita salat berjamaah dikumandangkan iqamat? Ya, dianjurkan untuk dikumandangkan iqamatnya. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Karena ada salah satu buya mengatakan kalau tujuannya untuk mengucapkan Isa ibnu Maryam itu boleh, tapi kalau Isa ibnu Allah tidak boleh. Bagaimana menyikapi hal yang demikian? Ada enggak orang yang mengatakan selamat Natal ungkapannya itu adalah maknanya Isa ibnu Maryam? Ada enggak itu maknanya? Enggak ada. Mana kamusnya? Enggak ada. Pasti dia mengucapkan selamat Natal itu adalah selamat merayakan ya apa yang dirayakan oleh orang Nasrani. Yang dirayakan oleh Nasrani keyakinannya adalah Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Ta'ala Allah amma yaqulun. mereka mengatakan Allah itu adalah Tsalitsus Tsalatsah, yaitu trinitas keyakinannya. Nah, berarti ketika kita mengucapkan, mau kita yakini atau tidak kita yakini, bahwasanya kita mengucapkan, oh ini saya tidak mengatakan bahwasanya saya mengucapkan selamat Natal itu adalah selamat untuk mempersekutukan Allah. Ya, walaupun dia tidak mengatakan begitu, tapi ketika dia mengucapkan selamat itu, ya, maka dia memberikan ucapan selamat, mereka melaksanakan ibadahnya. Ya, maka ini yang dikritisi oleh ulama sejak dahulu, bukan sekarang aja. Seakan-akan pembahasan ini adalah pembahasan sekarang. Coba lihat tulisan-tulisan ulama sejak dahulu, karena keyakinan Nasrani itu sejak dulu sudah ada. Jadi bukan pembahasan zaman sekarang, ya. Apa hukumnya lewat di depan muazin ketika muazin sudah mengumandangkan azan atau qamat? Maksud ana sedang mengumandangkan. Oh, ini lain lama nih pertanyaannya. Enggak apa-apa sebenarnya. Apa boleh melihat mushaf ketika melaksanakan salat khusuf? Iya. Boleh. Salat sunat, ulama mengatakan pada saat kita mengerjakan sholat sunat, kalau seandainya kita tidak bisa membaca bacaan yang panjang, boleh kita membaca dari mushaf. Bertanya tentang kota Tarim, karena ada sebagian orang yang mengelulukan kota tersebut. Allah alam, saya tidak tahu. Ya, apa kota Tarim ini? Perlu kita cari informasi ini kayaknya. Bagaimana cara mengetahui gerhana telah selesai sedangkan kita sedang sholat? Informasi. Ya, ada orang yang menginformasikan. Soal kalau imam enggak bisa melihat, ya. Kalau seandainya atau ada tanda-tanda seperti misalkan tempat sholatnya terbuka, dia kelihatan cahaya, ya itu memungkinkan. Atau ada informasi yang lain. Atau ya apa namanya? Prediksinya gitu ya. Jam berapa kurang lebih ditersingkap, dia sampai sudah siap jam berapa dia mengerjakan sholatnya. Anak kena kencing kucing, apakah wudu ana batal? Wudunya enggak batal, karena yang kencing itu adalah kucing. Ya. Tapi hanya saja terjadi perbedaan pandang ulama dan masalah apakah kencingnya ini najis atau tidak. Khuruj minal khilaf, bersihkan. Bersihkannya aja. Ya. Tapi salat kita, wudu kita tidak batal. Karena bukan kencing kita yang keluar. Sama dengan dulu misalkan kita dari rumah kan banyak, di kampung banyak ayam. Ya. Mau pergi ke musala tenjak ci ayam. Ya, apakah diulang wudunya? Tidak diulang wudunya. Pertama, dari sisi taruhlah misalkan yang berpendapat tai ayam itu najis misalkan. Karena yang keluar itu, yang terinjak itu bukan tainya bukan yang keluar tai dia tapi tai ayam. Enggak ada hubungannya. Berarti najis yang melengket kepada tubuhnya. Ini kalau seandainya, jangankan itu misalnya maaf, terinja tai orang. Ya, wudunya tidak batal. Hanya saja dibersihkan gitu. Nah, apalagi kalau seandainya tai ayam, ya penilaian ulama dia tidak najis. Ya, tidak najis. Kenapa? Dia adalah bagian dari kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Maka kotorannya tidaklah najis. Kalau tidak najis, boleh jual beli. Ya, boleh kita jual. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia najis, enggak boleh. Ya, karena kita tidak boleh bertransaksi dengan benda yang najis. Baik. Apa yang harus dilakukan sebagai anak ketika kedua orang tua berselisih? Jika kita mendengar dari bapak seolah ibu kita yang salah, ketika kita mendengar ibu kita seolah ayah kita yang salah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bijak sebagai anak. Apakah ide kita atau perkataan kita bisa dijadikan referensi oleh orang tua kita atau tidak? Artinya apa? Apakah pendapat kita bisa dihargai oleh orang tua kita atau tidak? Ya, kalau seandainya tidak, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sabarkan ibu kita. Kita sabarkan ibu kita. Kenapa kok ibu yang kita sabarkan? Kenapa tidak bapak yang kita sabarkan? Karena ibu dari sisi dia adalah kepada istri, kepada suaminya, dia harus berupaya untuk menjadi istri yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Ala adullukum ala nisaikum min ahlil jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu istrimu dari penduduk surga? Qalu bala. Kata mereka, benar ya Rasul. Qal al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha allati idza adat au udhiyat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuqu ghamdan hatta tarda. Kata Nabi SAW, wanita penduduk surga itu, istri penduduk surga itu adalah yang penyayang, yang subur, yang a'ud terhadap suaminya. Apa itu a'ud? Yang manut, yang kembali kepada suaminya, yang diingat, ditafsir oleh Nabi, allati idza adzat au udhiyat, yaitu apabila perempuan itu me'adzat, yakni menyakiti. Siapa yang disakitinya? Suami. Siapa yang salah? Hah? Dia siapa? Dia istri. Berarti istri yang bersikap semena-mena kepada suami, misalkan, atau dia melakukan kekeliruan dan kesalahan, atau dia menyakiti hati suami, au udhiyat, atau dia disakiti. Siapa yang menyakitinya? Suami. Suaminya menzalimi dia. Ya. Maka wanita ini bagaimana? Dia katakan, ini tanganku di dalam genggamanmu. Aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Ya. Nah, berarti istri ketika dia salah, cepat-cepat dia minta maaf kepada suaminya. Kalau seandainya suaminya yang salah kepada dirinya, juga dia minta maaf. Ya. Karena dia ingin mencari keridhaan suaminya. Ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita petaga satunya, itu dia gini. Ketika suami keras, istri keras, keluar api. Tapi suami keras, istri diam, ya, tidak macam-macam. sudah habis mainnya. Ya, tidak ada yang dibantah. Kalau dibantah ada ya, pembantahnya balik. Sudah dia tenang. Nah ini yang perlu disabarkan. Sebab kalau seandainya suami pada umumnya, ya, karakter dari suami atau laki-laki, dia tidak mau tuntut. Ya, karena kenapa? Memang karakter lingkungan juga akan memperbaiki apa? Membentuknya. Karena dia berhadapan dengan orang banyak, berhadapan di luar, apalagi kerja keras, ya, yang menyebabkan dia itu lebih banyak sudah apa ya? Sudah terbiasa pada diri itu adalah antibodinya dulu. Ketika ada yang langsung dia melawan, gitu kan? Maka kalau jangan coba-coba istri melakukan seperti itu, dia akan melawan dulu, gitu loh. Ya. Nah, tapi agak dengan tenang dengan caranya. Nah, jadi dilakukan oleh si anak ini sebaiknya adalah dia menasihati ibu untuk memberikan kesabaran. Lalu kalau sudah ibu sudah dia meredam, lalu kita lihat celah-celah untuk berbicara dengan bapak dengan cara yang baik. Apa permasalahan yang kadang-kadang kalau kita lihat masalah antara suami istri itu terkadang juga banyak emosionalnya. Emosional itu apa? Perasaan daripada logika. Suami merasa nyudiatih karena memang dia ditunjuk apa kedudukannya, Allah yang menentukan kok. Ya, sebagai pemimpin. Pemimpin harus ditaati. Tapi ketika tidak ditaati, ya, maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, kadang-kadang ada gara-gara ngomong sedikit aja menjadi permasalahan yang besar. Nah, di sini kita akan bisa melihat, ya, dari si anak dilihat mana yang tepat. Nah, kemudian kalau seandainya yang cara yang lain adalah tanyakan ke ibu. Ibu maunya bapak itu seperti apa? Ya. Lalu tanyakan ke bapak. Bapak maunya ibu seperti apa? Lalu diadu. Ya, adu data. Pak, ibu mau ikut Pak. Bu, apa mau ikut ha? Mungkin boleh jadi apa yang diharapkan oleh bapak tidak dapatkan dari ibu. Begitu sebaliknya. Ya. Jadi baru dia tahu, misalnya, karena komunikasi itu, karena kalau seandainya sudah tidak baik komunikasi, susah mencari. Ya. Nah, jadi perlu kira-kira apa yang dimaunya. Kritikan ibu kepada bapak apa? Maunya seperti apa? Kritikan bapak seperti apa? Maunya seperti apa? Nah, insyaallah lambat laun ya akan bisa mencari solusi insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Darul Iman. Dan untuk donasi Yayasan Darul Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.